الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab As-Sawarif Anil Haq, hal-hal yang memalingkan dari kebenaran, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ahmad Ibn Ibrahim Al-Usman. Rahimahullah Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala syaikhul islam aidan, dan telah berkata syaikhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa katsiran ma yadi'ul haqqa bainal juhali al-ummiyin, dan mayoritasnya, kebanyakannya orang-orang yang menyanyiakan al-haq, kebenaran, itu hanya seputar pada orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh, orang yang tidak tahu baca tulis. Memang al-juhal al-ummiyin, orang bodoh yang tidak tahu baca tulis, ini memang tempatnya. Mayoritasnya mereka orang-orang yang tidak menaruh perhatian kepada al-haq, kebenaran. Tentunya orang-orang yang merasa dirinya bodoh, merasa dirinya tidak mampu membaca, tidak mampu menulis, maka hendaklah dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, untuk menghilangkan kelemahan yang ada pada dirinya. Berapa banyak orang yang bisa membaca Al-Quran? Sedikit. Dari orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, berapa banyak orang yang bisa membaca kitab bahasa Arab? Lebih sedikit lagi. Padahal Al-Quran adalah kalamullah, dan juga as-sunnah, as-sahihah. Dan di sana tentunya terdapat banyak sekali keterangan para ulama yang butuh untuk dikaji dan dibaca dan ditelaah. Maka tatkala dia tidak mempunyai kemampuan, akhirnya apa? Dia terbatas. Ini masih mending kalau dia masih mempunyai perhatian. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk membaca sendiri dengan mengikuti keterangan apa yang disampaikan oleh orang-orang alim, namun begitu sepantasnya dia juga berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, belajar perangkat-perangkat apa-apa yang bisa menjembatani untuk sampai kepada bisa membaca keterangan para ulama. Ini afdol, lebih baik daripada hanya mendengarkan saja dan menerima dari orang lain. Sehingga dengan usaha tersebut, tentunya Allah SWT tidak menyia-nyiakan usahanya. Usaha untuk mencari al-haq, kebenaran, dengan berusaha belajar, sehingga orang-orang yang tidak peduli dengan apa itu kebenaran, apa itu al-haq, ya masa bodoh. Apa yang ada pada pikirannya, yang penting bisa memenuhi kebutuhan yang ada pada dunianya. Maka ini mayoritas manusia seperti ini. Maka kebanyakan mereka menyatakan, ya kita ini kan masih hidup di dunia. Kita tidak boleh melalaikan dunia. Wulatansa nasi baga minadunya. Latansa ajolali, ya seperti itu. Ini hanya untuk apa? Ya untuk hanya menutup-nutupi kemalasan mereka untuk apa? Berusaha mendapatkan meraih akhirat yang lebih utama. Wal akhiratu khairu abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih afdal, lebih kehidupan akhirat dibanding dengan dunia tidak ada apa-apanya. Dunia hanyalah sebentar saja. Sehingga tentunya orang yang berusaha untuk mencari al-haq, mereka belajar. Wa qala Syaukani rahimahullah ta'ala, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, al-mailu ilal aqwalil batilah laisa min syani ahli tahqiq alladzina lahum alladzina lahum kamal idrak wa quwwatu fahmihim wa fadlu dirayah wa sihhatu riwayah kadzalika tabu man laysat lahu basirah nafidah wala ma'rifah nafi'ah. Condongnya seseorang kepada pendapat-pendapat yang batil, ini bukan perlakuan orang-orang yang bisa meneliti. Al-haq. Karena orang-orang yang mempunyai kemampuan bisa meneliti, bisa mencari, memiliki kekuatan pemahaman, orang-orang yang memiliki kemampuan qiraah, bisa membaca keterangan istimbat dalil-dalil dari para ulama, orang-orang yang mengetahui tentang riwayat-riwayat yang sahih, ini sepantasnya tidak ikut-ikutan condong kepada pendapat-pendapat yang batil, pendapat-pendapat yang salah. Alias mereka tidak pantas untuk apa? Mengikuti pendapat-pendapat yang berseberangan dengan al-haq. Fanatik terhadap pendapat-pendapat yang batil. Dan perlakuan orang-orang yang biasanya dia hanya mengikuti pendapat-pendapat yang batil, pendapat-pendapat yang menyimpang, ini hanya pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan yang luas, tidak memiliki pandangan yang bermanfaat untuk dirinya. Sehingga tatkala terjadi fitnah yang akan membelah seseorang dari perkara hak dengan yang batil, mereka akan memiliki basirah, pandangan. Dia harus menentukan sikap mana yang harus diikuti dari kedua pendapat, antara pendapat yang batil dan pendapat yang hak. Dan tentunya orang-orang yang memiliki basirah akan lebih mengedepankan kepada perkataan al-haq. Kebenaran. Dan meninggalkan pendapat-pendapat yang salah. Bal hatta mazhab ar-rafidah alladhi ibtanahu Abdullah ibn Sabah al-Yahudi wa huwa adallul madahib. Berkata Syekh, bahkan sampai mazhabnya Rafidah, Syiah Rafidah, yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ini adalah mazhab yang paling sesat, paling jelek. Lebih jelek dari Yahudi dan Nasrani. Lihat saja bagaimana cara ibadahnya orang Rafidah ini. Baik itu akidah, muamalahnya, ibadahnya sangat ekstrim. Rahin ala ba'dil muslimnya bisa babil jahil. Akan tetapi apa? Mazhab yang paling jelek ini justru malah laris. Dilarisilah sebagian kaum muslimin yang bodoh tentang agama, bodoh tentang Islam, bodoh tentang syariat, bodoh tentang bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terlihat dari pendapat-pendapat mereka. Di antaranya Syiah Rafidhiyah adalah termasuk mazhab dari mazhab-mazhab Islam. Dari mana mereka bisa mengatakan mazhab Islam? Mereka sangat hulu, berlebihan, menyembah para imam. Dikatakan Islam. Mereka mengadakan ibadah-ibadah yang ekstrim. Dengan menganiaya dirinya. Bahkan tidak menganggap syariat Rasulullah SAW tidak ada gunanya. Ini masih dikatakan Islam. Tidak ada yang ternilai di dalam Syiah Rafidhiyah itu nilai-nilai Islam. Ini ciri-ciri dari kebodohan mereka. Sehingga dengan gampangnya mereka mendukung, menyokong mazhab Syiah Rafidhiyah, membela, menjadikan sebagai sebuah mazhab dari mazhab-mazhab Islam. Nah, ini kebodohan. Maka adalah dia belajar, bertanya kalau tidak tahu tentang mazhab Rafidhiyah. Dengan hanya waton berucap dan berpendapat. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal ladzi ibtada'a mazhabur Rafidhah kana sindikan mulhidan aduwan lidinil Islam wa ahli. Sesungguhnya orang yang membuat-buat mazhab Syiah Rafidhah, tentunya orang tersebut orang zindik, orang munafik. Terkenal Abdullah bin Sabah orang Yahudi, orang munafik yang menyusup ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam dan merusak ajaran Islam dan memecah belah kaum muslimin. Mulhid ateis, jadi orang-orang yang tidak beragama. Dan sebagai musuh Islam dan pemeluknya. Kalau mereka mengatakan, apa kalau mereka sedikit belajar tentang asal-usul Syiah Rafidhah, kemudian belajar tentang sejarah Syiah Rafidhah, mereka akan tahu mazhab apa itu. Tidak akan mungkin dia akan berkata mazhab dari mazhab-mazhab Islam. Mengkafirkan kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin. Beribadah di kuburan-kuburan, memanggil-manggil Hussein. Tidak terikat dengan syarat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan cara sholat bukan seperti cara sholatnya syarat Islam. Bahkan sholat mereka itu melaknat para sahabat yang paling mulia, Arbaga dan Umar radhiyallahu anhuma. Belum azannya, belum sikapnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ingkar sunnah, menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling keras memusuhi kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Walam yakun min ahlul bid'ah al-muta'awwilin kal khawarij wal qadariyah. Wa in kana qawlu rawidah rajin ba'da dzalika 'ala qawmi fihim iman bil fardhi jahlihim. Dan orang-orang Syiah Rafidhah itu bukan seperti orang-orang Khawarij atau Qadariyah yang mereka salah dalam mentakwilkan dalil-dalil hadis-hadis dan dalil-dalil dari Al-Quran yang menyebabkan sikap mereka menyimpang dari Al-Haq. Bukan. Karena benar-benar Syiah Rafidhah, madzhab Syiah Rafidhah benar-benar madzhab yang sesat kafir. Bukan takwil-takwil lagi dari hadis-hadis yang sahih kemudian terjatuh ke dalam kesalahan. Enggak. Tapi mereka punya hadis sendiri. Membuat hadis-hadis palsu sendiri. Membuat Al-Quran sendiri. Membuat Al-Quran yang palsu sendiri. Kemudian dijadikan dasar agama mereka. Ini jelas kekafirannya, bukan Islam lagi. Adapun Firqah Khawarij Qadariyah, sebagian ulama mereka masih apa? Masih menyatakan mereka adalah orang-orang Muslim yang menyimpang. Karena salah di dalam memahami dalil hadis dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga jauh berbeda antara berkah-berkah yang menyimpang dengan Syiah mazhab Rafidhah. Dan ulama Islam mereka sepakat bahwasanya mazhab Rafidhah adalah mazhab kafir. Bukan Islam lagi. Namun begitu pendapatnya Syiah Rafidhah, mazhabnya Syiah Rafidhah laris. Di sebagian kaum, karena mereka dikuasai oleh kejahilan, kebodohan. Sehingga mereka tokoh-tokoh kejahilan itu apa? Mengeluh-eluhkan tentang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah. Disangkanya perjuangan Syiah Rawidah adalah perjuangan Islam, bukan perjuangan membumi hanguskan kaum muslimin, menentang syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wal asbabul mani'a min qawlil haqqi katsira jiddan. Sebab-sebab yang menghalangi seseorang min qabulil haq, untuk mendapatkan al-haq, ini banyak sekali. Faminha al-jahlu bihi, di antaranya orang yang tercegah menerima al-haq karena kejahilan yang ada pada dirinya. Wa hadza sababu wal ghalib ala aktsarin nas, dan ini adalah sebab yang paling dominan yang ada pada pribadi-pribadi. Fa inna man ja'an 'adahu wa 'ada alahu, maka sungguhnya orang yang bodoh terhadap sesuatu, maka dia akan menjadi musuh sesuatu tersebut dan akan memusuhi para pelakunya. Orang yang tidak pernah belajar tentang Islam, tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, maka akan apa? Akan sangat risih kalau orang membicarakan tentang Islam padahal dia orang Islam sendiri yang tidak suka. Disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil dari Al-Qur'an, mereka menyatakan sedikit-sedikit dalil. Ini menunjukkan apa? Tidak senang dan as-sunnah. Tidak senang dengan Islam. Terus Islam itu apa kalau enggak pakai dalil? Akhirnya sikapnya apa? Menentang. Dengan kebodohannya dia menentang. Menentang sunnah. Menentang syariat. Menghujat hukum-hukum Allah SWT. Hukum Allah SWT tidak adil. Putra dan putri dibedakan. Hukum Islam adalah hukum yang kejam. Berarti apa? Memusuhi syariat Islam. Orang yang mengamalkan sunnah diejek sebagai orang yang kolot, ketinggalan zaman. Berarti secara tidak langsung dia apa? Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dia menjadi musuh bagi Islam dan pemeluknya. Walaupun dia mengaku Islam. Sehingga belajar agama ini yang paling didahulukan niatnya seseorang apa? belajar agama dalam rangka untuk memberantas kebodohan yang ada pada dirinya. Bukan untuk mengajari orang lain. Dirinya sendiri penuh dengan kebodohan. Sehingga orang yang bodoh tidak sadar bahwa dirinya menjadi musuh Islam dan kaum muslimin. Membantu musuh-musuh Islam. Yang seperti ini berbahaya. Nggak punya Islam ternyata apa? Musuh Islam. Karena tidak paham dengan Islam, tidak paham dengan sunnah, tidak paham dengan syariat. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, wa la tajid ahadan waqa'a fi bid'atin illa linaqsi ittiba'i sunnah ilman wa amalan. Dan tidaklah engkau dapatkan seseorang terjatuh ke dalam bid'ah kecuali karena sedikitnya dia mengikuti sunnah, baik itu sedikit amalnya ataupun sedikit amalannya. Sehingga kita terus dituntut untuk belajar mengenal sunnah, mengenal agama, mengenal syariat, mengenal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dituntut terus belajar. Karena sedikitnya ilmu ini akan rentan terjatuh ke dalam kesalahan. Sedikitnya ilmu akan rentan terjatuh ke dalam penyimpangan. Orang yang alim saja bisa tergelincir ke dalam penyimpangan, ke dalam kesalahan. Terlebih-lebih orang yang sedikit ilmu dan amalnya. Sehingga di samping kita ini belajar, berusaha, kita tidak lupa terus berdoa kepada Allah SWT agar apa? Bisa istiqomah di atas al-haq. Mengikuti al-haq kemana al-haq itu berada. Dan tentunya bid'ah itu berseberangan dengan sunnah. Sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sangat perhatian dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah SWT karuniakan umat ini untuk selalu ada orang-orang yang menjadi pembaharu. Di antaranya itu apa? Ada ulama yang memisahkan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif dengan hadis yang palsu. Karena dengan menetapkan hadis-hadis yang sahih ini sebagai sandaran hukum dan sandaran amal. Tatkala seseorang salah dalam memilih pijakan hukum, sandaran hukum yaitu dalil, suatu dalil seperti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan tidak perhatian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penting hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menaruh perhatian apakah itu hadis dhaif atau hadis palsu, dia langsung amalkan, kemudian berpijak dengan hadis tersebut, akhirnya terjatuh ke dalam penyimpangan bid'ah. Ini salah satunya karena baca kepada hadis-hadis yang palsu, sehingga menyimpang, terjatuh ke dalam bid'ah amalannya juga. Karena bahasa sedikitnya belajar tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak apakah itu hadis sahih dan hadis dan palsu. Sehingga mengikuti, mengamalkan hadis palsu dan hadis dhaif, ini salah satu menjadi penyebab terjadinya bid'ah. Orang yang sangat getol ya, menghidupkan amalan nisfu sya'ban ya, bulan Rajab, sholat ini, sholat itu, zikir ini, zikir itu, kebanyakannya mereka sandaran hadis masalah dan sandaran yang dhaif. Sebagiannya palsu. Ini karena apa? Tidak menaruh perhatian tentang hadis-hadis, pemilah hadis sahih dan hadis yang dhaif. Waqala ma'alif wa illa faman kana biha aliman walaha muttabi'an lam yakun indahu da'in ilal bid'ah. Fa'innal bid'ah yakau fiha al-juhal bis sunnah. Sebaliknya orang yang alim terhadap sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah, maka tidak ada pada dirinya mengikuti bid'ah. Karena bid'ah itu akan diikuti dan akan jatuh orang-orang ke dalam bid'ah karena bodoh terhadap sunnah. Orang yang jauh dari sunnah itu sudah otomatis dia terjerembab atau ke dalam bid'ah-bid'ah. Faman farata fi raf'i jahli an nafsihi famisru hadha la yuqbal i'tidaruhu bil jahli. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan, tidak menaruh perhatian, tidak berusaha untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan yang ada pada dirinya, maka orang seperti ini tidak akan diterima alasannya. Tatkala dia meninggalkan kebenaran, tidak mau. Tatkala mereka meninggalkan ahad, karena kejahilan. Tidak ada alasan lagi. Kamu bisa berusaha, namun apa? Tidak menaruh perhatian, tidak berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Kenapa? Belajar agama wajib. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Belajar agama adalah suatu kewajiban seluruh kaum muslimin. Wallahu ta'ala suhab wa kabusun sallallahu ala ma'amadun wa ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.